tauhid, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat talaba wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita menyambung kembali dan kita baca ulang dari الفصل الثاني الفصل الثاني يعني الشرك. الشرك تعريفه وتعريفه وأنواعه أو تعريفه أنواعه. طيب قال حفظه الله تعالى الشرك تعريفه أنواعه. Berkata beliau hafizahullah taala di sini menyebutkan pada fasal yang kedua, yaitu tentang asyirk, syirik, ta'rifnya yakni definisinya dan macam-macamnya. Kemudian dibawakan di sini al-alif yakni al-awwal tentang ta'rifuhu, tentang ta'rifuhu, pengertiannya. Qala hafizahullah taala الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. الشرك شرك adalah menjadikan syarik, sekutu bagi Allah Ta'ala dalam hal rububiyahnya dan uluhiyahnya. Ja'lu syarikin lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi, menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyahnya. Wal ghalibu al-ishraku fil uluhiyati bi ayyadu wa ma'allah ghairihi. Dan ghalibnya, dominannya, penyekutuan, kesyirikan yang terjadi adalah syirk fil uluhiyah. Dominannya, kebanyakannya, kesyirikan yang terjadi adalah dalam hal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyeru bersama Allah selainnya, menyembah Allah dan bersamaan dengan menyembah Allah menyembah selainnya pula. Au yasrifalahu, au yasrifalahu syai'an min anwa'il ibadati, atau memalingkan sesuatu, ya, dari macam-macam ibadah kepada selainnya. Kadzabhi, seperti menyembelih. Wanadhri, seperti nadar. Walkhawfi, seperti khawf, rasa takut. Warraja'i, arraja', mengharapan. Walmahabbati, dan almahabbah, cinta, kecintaan kepada Allah. Ini diantara macam-macam ibadah. Artinya kebanyakan atau dominannya kesyirikan yang terjadi adalah kesyirikan dalam hal uluhiyah Allah, ya, dalam hal menyembah kepada Allah, peribadahan kepada Allah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selainnya. Ya, seorang menyeru kepada Allah juga menyeru kepada selainnya. Ini kebanyakannya, yakni yad'u ma'allahi ghairihi. Atau memalingkan macam-macam ibadah kepada selain Allah, seperti dia menyembelih karena selain Allah. Ya, diberikan kepada selain Allah. Nadar untuk selain Allah. Takut kepada selain Allah. Pengharapan kepada selain Allah. Cinta, mahabbah kepada selain Allah. Ya. Atau dia ma'allah ghairi. Dia menunaikan macam-macam ibadah itu bersama Allah juga pada selainnya. Ini dominannya yang terjadi pada manusia dalam hal uluhiyah. Baik. Qala hafizahullah wa syirku a'zamud dhunub. Dan syirik adalah sebesar-besar dosa. Wa dhalika li umurin, dan hal itu karena beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, kenapa dikatakan apa? A'zamu dzunub, li'annahu tashbihun lil makhluki bil khaliqi fi khasa'isil ilahiyyati. Dikatakan syirik itu sebesar-besar dosa karena beberapa umur, di antaranya beberapa perkara, di antaranya perkara yang pertama adalah karena yang namanya kesyirikan itu seorang menyerupakan, tashbih lil makhluk, bagi makhluk, ya. Disebutkan makhluk di sini adalah dari selain Allah, yakni sesuatu yang Allah ciptakan namanya makhluk. Bil khaliq, dengan al khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, pencipta. Al khaliq, pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala menyerupakan bagi makhluk terhadap pencipta. Fi khasa'isil ilahiyah, dalam hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syirik dikatakan azamud dzunub. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbaha bihi. Maka barang siapa yang menyekutukan bersama Allah seorang yang selainnya dari selain Allah, maka sungguh dia telah menyerupakan Allah dengannya. Ya, telah menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'zamu dzulm, dan ini adalah sebesar-besar kezaliman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13. Qala ta'ala inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Baik. Tentang ayat ini disebutkan oleh Imam Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, sisi dikatakan aziman, yakni zulmun azim, dikatakan azim karena sungguh amat tidak pantas, sungguh amat tidak pantas, sungguh amat jelek, kata beliau, mimman sawwal makhluk min turabin bimalik. Ya, keberadaan orang yang menyamakan makhluk, di mana makhluk ini diciptakan dari turab, ya, dari tanah, bimalikin riqab, dengan Allah Malik, sebuah mat tidak pantas, ya. Wa sawalladhi la yamliku minal amri syai'an biman lahul amru kulluh. Dan keberadaan orang yang menyamakan, ya, dengan makhluk yang tidak memiliki perkara, tidak memiliki kemampuan sedikit pun, ya, tidak bisa mengatur sesuatu atau mengatur alam semesta dan seterusnya, dia menyamakan dengan Rabb yang segala sesuatunya padanya, ada padanya, yang mampu dalam segala perkaranya dan dalam segala sesuatunya. Wa sawwan naqisul al-faqiru min jami'il wujuh bir rabbil kamilil ghani min jami'il wujuh. Dan orang yang menyamakan dengan an-naqis al-faqir, yakni yang kurang dan yang membutuhkan, yakni dari makhluk-makhluk Allah, kurang dan membutuhkan dari segala sisinya, dia menyamakannya dengan Ar-Rabb al-Kamil al-Ghani, yang maha sempurna, yang maha kaya dari segala sisinya. Wa sawwa man lam yun'imu bimithqali dharrah minan ni'am billadhi ma bil khalqi min ni'matin fi dinihim wa dunyahum wa ukhrahum wa qulubuhum wa abdanahum illa minhu. Demikian pula menyamakan dengan orang yang tidak bisa memberikan nikmat sebiji dzarrah sama sekali dari nikmat-nikmat yang ada dari makhluknya, ya, dengan zat yang menciptakan dan zat yang memberikan nikmat tersebut, baik dalam hal agama mereka, dunia mereka, ukhrawi mereka, ya, hati mereka, badan mereka, yang semuanya itu tidak lain dan tidak bukan illa minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat tidak pantas dan sangat ini afdha' wa absya', sangat jelek dan sangat mengerikan ketika seorang menyamakan makhluk dengan zat yang maha sempurna lagi maha kaya. Sehingga ini kata beliau rahimahullah, syirik itu dikatakan zulmun azim, sisi dikatakan azim, kezaliman yang besar, karena tadi, ya, Allahu a'lam bisawab. Qala hafizahullah, wa dhulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Dan ini pengertian zalim. Pengertian zalim adalah, dan zalim adalah wad'u syai', meletakkan sesuatu fi ghairi mawdi'ihi, tidak pada tempatnya. Ini namanya zalim. Sehingga secara umum, ya, dengan pengertian zalim ini, ketika seorang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tentunya ini, ya, masuk pada definisi ini. Nah, faman 'abida ghairallah faqad wada'a al-ibadah fi ghairi mawdi'iha. Sehingga siapa yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah meletakkan peribadatan tersebut tidak pada tempatnya. Sehingga dikatakan apa? Zalim. Ya. Wa sarfuha li ghairi mustahaqqiha, dan dia memalingkannya pada zat yang berhak untuk diberikan ibadah atas ibadahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia memalingkan kepada selainnya. Wadzalika, kata beliau hafizahullah, wadzalika a'dhamu dzulm. Yang demikian itu adalah sebesar-besar kezaliman. Ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang datang penjelasannya dari beliau hafizahullah. Yani perkara pertama, dikatakan syirik itu dikatakan a'dhamud dzunub, yaitu apa? Karena syirik itu adalah apa? Penyerupaan makhluk terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam hal khasa'isillahiyah, hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala hafizahullahu taala, ats-tsani, yang kedua, yakni amru tsani, innallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam firman-Nya bahwa Dia Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa seorang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, lam yatub minhu, dia tidak taubat darinya. Ya, ketika meninggalnya dia tidak bertobat dari kesyirikan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala taala, ini dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik. Di sini disebutkan Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh beliau tadi, liman lam yatub minhu. Ya, liman lam yatub minhu. Allah tidak mengampuni ketika dia tidak bertaubat, sehingga kemudian dia meninggal kemudian tidak bertaubat darinya. Namun tentunya Allah Maha Pengampun, tatkala hamba tersebut melakukan kesyirikan, namun kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allahu Ghafur. Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Menerima taubat. Allahu alam bisawab. Ini amru tsani. Wal amru tsalits, qala hafizallah, al amru tsalits, yang ketiga, innallaha akhbara annahu harramal jannata alal musyriki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi musyrik, orang yang berbuat syirik. Wa annahu khalidun mukhlada au mukhallada di nari jahannam, dan bahwasanya al musyrik dia kekal ya di dalam neraka jahannam. Qala Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya jannah, surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat bagi dia an-nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong, seorang penolong pun. Nah, dan di sini pula disebutkan wa ma lidh-dhalimin. Dikatakan zalimin karena asyirk, Perbuatan syirik adalah perbuatan zalim. Maka diantaranya yang kedua tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan syirik itu azamud dzunub karena perkara yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengancam, tentunya tidak akan mengampuni, tidak akan mengampuninya ketika dia tidak bertaubat dari perbuatan kesyirikannya. Ya. Yang ketiga, Allah ancam diharamkan surga bagi dia. Ya. Dan Allah tempatkan dia dalam an-nar, yakni nar jahannam. Dan Allah tempatkan dalam neraka jahannam. Dan tidak ada bagi dia seorang penolong pun. Wallahualam. Nasallallahu salamah wa taufiq. Qala hafizahullahu ta'ala. Al-amru rabi'. Perkara yang keempat. Inna syirka yahbitu jami'ul a'mal. Sesungguhnya kesyirikan ya akan menghapus seluruh amalan. Kesyirikan, perbuatan syirik akan menghapus seluruh amalan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka lahabitu anhum akan dihapuskan dari mereka apa yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan. Artinya asyirku, perbuatan syirik ini ya bisa menghapuskan amalan-amalan yang telah kita amalkan. Wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Demikian pula firman Allah dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya, dan sungguh telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka akan dihapuskan amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka syirku ihbitul a'mal. Syirik akan menghapuskan amalan, amalan yang telah dikerjakan oleh seorang hamba. Qala hafizahullah. Al-amrul khamis. Perkara yang kelima. Innal musyrika halalud dami wal mali. Sesungguhnya musyrik, seorang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, halal darah dan hartanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa ihsuruhum wa qudu lahum kulla marsad. Perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka, kepunglah, tangkaplah mereka, dan awasilah mereka di tiap tempat-tempat pengintaian. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. فَإِذَا قَالُهَا عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. رواه البخاري ومسلم. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan sahih keduanya. Kata beliau, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Fa idza qaluha maka apabila mereka mengucapkan kalimat tersebut, asamu minni, maka mereka akan terjaga dariku, akan dijaga dariku. Apanya? Dima'ahum, darah mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, kecuali dengan alasan yang benar. Alasannya yang hak. Ayuhat talabah wa ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada perkara yang kelima ini menunjukkan kepada kita, ya, sebagaimana jelas yang tersebut dalam firman-Nya subhanahu wa ta'ala, demikian pula sabdanya sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-musyrik halalud dam wal mal, al-musyrik halalud dam wal mal. Qala hafizahullah, al-amru sadis, perkara yang ketiga, inna syirka akbarul kabair, sesungguhnya syirik, kesyirikan adalah sebesar-besar dosa besar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu dosa, dosa besar, yaitu tentang dosa besar. Qulna, maka kata para sahabat, apa kami katakan para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka kata beliau, al isyraku billah wa uququl walidain, al hadith. Hadha al hadith akhraj al Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Syirik adalah dosa sebesar-besar, atau akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Berdasarkan sabda Nabi tadi, kata Nabi apa? Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabah, yakni sahabat beliau, tentang dosa besar, ya, akbar, tentang sebesar-besar dosa besar? Kata para sahabah apa? Tentu. Dan inilah para sahabat, semangatnya para sahabat dalam hal ilmu, ya. Ketika disampaikan kepada beliau satu ilmu, mereka selalu menerima dan mendengarkannya apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat dalam menuntut ilmu. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka beliau mengatakan, al isyrak billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Syahid pada sabda beliau di sini adalah al isyraku billah, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan uququl walidain, dan ini min akbaril kabair, termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar selain isyrak billah, selain syirik billah, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ke perkara yang keenam. Qala hafizahullah, qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah, berkata al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Jawabul Kafi halaman 109, akhbar subhanahu wa ta'ala anna al-qasda bil khalqi wal amri an ya'rifa bi asma'ihi wa sifatihi wa ya'budu wahdahu la sharika bihi لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كتب لي رحمه الله الله سبحانه وتعالى مخبركا بهوى القسط maksud tujuan bil khalqi wal amr, dengan penciptaan dan perintah, adalah agar supaya ayya'rifa bi asma'ihi, agar seorang hamba itu mengetahui dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan dia menyembah, beribadah hanya kepadanya semata, la yusyriku bihi, dia tidak menyekutukannya, dan agar supaya hamba manusia ayyakuman nas bil qist, dia menegakkan dengan al qist, yaitu al adl, dengan adil, alladhi qamat bihi samawati wal ard, di mana dengannya tegak langit-langit dan bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna, sungguh kami telah mengutus rusulana, para rasul kami, bil bayyinat, dengan al bayyinat, wa anzalna, dan kami menurunkan bersama mereka al-kitab wal mizan, al-kitab wal mizan, dan timbang. Untuk apa? Liyakuman nasu bil qist, agar supaya manusia menegakkannya dengan al-qist, yakni al-adl. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu arsala rusulahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dia Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitabnya. Liyaquman nasu bil qisti wa huwa al adl, agar supaya manusia menegakkannya dengan adil, dengan adil. Wa min a'dhamil qist at-tauhid, dan sebesar-besar, seagung-agung keadilan adalah apa? At-tauhid, tauhid. Wa huwa ra'sul adl wa qawam, ra'sul adl wa qawamuhu, dan tauhid adalah ra's, pemimpin, ya, keadilan dan tonggaknya. Wa anna syirka dzulmun, dan bahwasanya syirik adalah kezaliman, ya, kama qala ta'ala inna syirka la dzulmun adzim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan tentang ayat ini tadi sudah kita jelaskan, kita nukilkan dari perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Demikian ayat talabahul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kita telah bacakan perkataan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan kita sampai di sini telah membaca sampai Amrus Sadis, yakni perkara yang ke-6. Tinggal sedikit penjelasan, dan tinggal satu perkara, yakni Amrus Sabi', kita akan sambung kembali di pertemuan yang akan datang berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita ambil dan apa yang kita baca dari kitab beliau ini hafizahullah berikan manfaat dan faedah yang besar bagi kita, baik di dunia maupun di akhiratnya kelak nanti. Allahumma amin. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.